Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadinya kok ditutup, diturunkan? Nah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Intinya kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini dengan limpahan nikmat dan juga karunia-Nya. Allah memudahkan kita untuk kembali melanjutkan pengajian pada hari Ahad pekan kedua pada setiap bulannya, yang mana kita membahas mengenai keterangan Ibnu Qayyim asbab syarhis sadr, sebab-sebab kelapangan dada, yang dinukil dari kitab beliau Zadul Ma'ad. Dan kita juga membaca penjelasannya dari Syekh Muhammad Aman Al-Jani rahimahullah, yang menjelaskan kitab ini dengan keterangan-keterangan yang melengkapinya dan membuatnya semakin indah. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada halaman yang ke-38. Setelah sebelumnya beliau rahimahullah Syekh Muhammad Aman Al-Jami menerangkan penjelasan Ibnu Qayyim bahwa sebesar-besarnya sebab yang melapangkan dada adalah perkara tauhid, perkara keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan beliau menerangkan bahwa sejauh mana ketauhidan seorang hamba, keimanan seorang hamba di dalam menghambakan diri kepada Allah, maka sejauh itu pula dia akan merasakan kelapangan dadanya. Maka butuh seorang hamba itu untuk menguatkan ketauhidannya dan keimanannya kepada Allah di dalam menghambakan diri. Maka beliau jelaskan bahwa di antara yang menambahi ketauhidan dan kekuatan iman kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintah-Nya, meninggalkan larangan-larangan-Nya. Maka ini akan membuat ketauhidan dan keimanan seorang hamba semakin kuat, sehingga dengan demikian dia akan merasakan kelapangan dada yang lebih, karena setiap kali dia mentaati Allah dan Rasul-Nya, Allah memberikan kelapangan dada tersebut. Hatinya akan semakin luas, jiwanya akan semakin tenang. Dan sebaliknya, melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan dan sikap keberpalingan dari Allah akan membuat lemahnya keimanan dan ketauhidan seorang hamba, sehingga akan semakin sempit pula dadanya, akan semakin tertekan jiwanya, karena dia akan semakin jauh dari Allah. Kemudian Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa antara sebab yang melapangkan dada adalah ketika Allah memberikan cahaya ke dalam hati seorang hamba. Cahaya keimanan. Cahaya yang membuatnya sangat merasa diawasi oleh Allah. Cahaya yang membuatnya merasa bergembira dengan Allah. Sehingga cahaya ini menggiringnya untuk merasa lebih dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau hatinya telah dipenuhi dengan cahaya yang seperti ini, maka Islam itu akan terasa mudah, akan terasa menyenangkan, akan terasa menggembirakan. Sementara orang yang hatinya tidak dihinggapi oleh cahaya dari Allah, cahaya yang membuatnya merasa diawasi Allah, cahaya yang membuatnya bergembira dengan Allah, cahaya yang membuatnya bersenang-senang dengan kedekatan kepada Allah. Orang yang kehilangan cahaya seperti ini, maka di dalam berislam pun dia akan semakin merasa sempit. Dadanya akan semakin terasa sesak. Jiwanya akan semakin merasa tertekan. Bahkan Allah gambarkan seolah-olah dia sedang menanjak ke atas langit. Rujukannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Barang siapa yang Allah inginkan untuk dia diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya, karena dadanya itu telah dipenuhi oleh hidayah, cahaya dari Allah. Yang membuatnya bergembira dengan Allah, yang membuatnya merasa senang dengan kedekatan kepada Allah. Wa man yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan orang yang ingin Allah sesatkan, Allah jadikan dadanya itu merasa sempit, berat, seolah-olah dia sedang menanjak ke atas langit. Karena dia kehilangan cahaya, cahaya keimanan, kehilangan cahaya yang membuatnya merasa bergembira dengan Allah, kehilangan cahaya yang membuatnya merasa senang dengan kedekatan kepada Allah. Maka hati yang seperti ini pastilah akan merasa berat, pastilah akan merasa sempit, pastilah akan merasa susah ketika dia harus dituntut untuk melaksanakan syariat-syariat Allah. Maka perkara hidayah yang merupakan cahaya dari Allah, ini perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap hamba yang muslim. Maka pada halaman yang ke-38, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah di dalam menjelaskan ayat yang dibawakan oleh Ibnu Al-Qayyim ini, beliau mengatakan, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu." Pernyataan Allah, barang siapa yang Allah ingin untuk memberi hidayahnya, kata beliau, "Man yuridillahu hidayatahu bil hidayatain." Orang yang Allah ingin untuk memberi hidayahnya dengan dua model jenis hidayah. Ya. Karena hidayah Allah itu ada dua. Pertama kata beliau, hidayatul irsyadi wad dilalati wal bayan. Yang pertama adalah hidayah yang berupa pengarahan, petunjuk dan penjelasan. Yang kedua, wa hidayatut taufiq wal ilham. Yang kedua adalah hidayah diberi taufik dan ilham oleh Allah. Nah, kemudian kata beliau pada hidayah yang kedua ini, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Karena Allah beri taufik dia, Allah beri ilham dia untuk mau menerima syariat-syariat Islam. Wa yuhibbul Islam, dia pun mencintai Islam. Wa yafrah bil Islam, dan merasa senang, merasa gembira dengan Islam. Alladhi huwal istislam wal inqiyad. Yang Islam itu adalah artinya kepasrahan diri dan tunduk. Yara min nafsihi mahabbatal Islam wa mahabbatal iltizam wa mahabbatal istiqamah. Dia melihat dirinya mencintai Islam, mencintai untuk berpegang teguh dengan Islam, dan mencintai untuk istiqamah di atas Islam. Nah, kalau seorang hamba diberi oleh Allah dua hidayah ini, maka Islam itu mudah. Islam itu akan terasa indah. Islam itu akan terasa menyenangkan. Ya. Hidayah yang pertama adalah hidayah yang berupa petunjuk, pengarahan, dan penjelasan. Ini yang dimaksud adalah hidayah ilmu. Ilmu yang mengandung keterangan, penjelasan, pengarahan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hidayah yang kedua adalah berupa hidayah taufik dan ilham yang membukakan hati kita untuk mencintai Islam, menyenangi Islam, gembira dengan Islam. Maka setiap hamba membutuhkan ini. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya bahwasanya di dalam Miftah Dari Sa'adah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa hidayah ilmu itu dibutuhkan untuk seorang mendapatkan hidayah at-taufiq wal ilham, hatinya dibukakan oleh Allah untuk kebaikan. Maka seorang yang ingin mendapatkan hidayah secara lengkap, secara sempurna, sehingga dadanya menjadi lapang, dia harus belajar tentang Islam. Dia harus ngaji, dia harus belajar tentang Al-Quran, dia harus belajar tentang Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia tahu tentang ajaran-ajaran Islam, penjelasan-penjelasan tentang Islam, tentang syariatnya, tentang sunnah nabinya, nah akan muncul ya, kecenderungan hati ya, akan muncul keterbukaan jiwa untuk menerima dan mengamalkan Islam, karena dia tahu bagaimana itu Islam, karena dia mengerti, karena dia mempelajarinya, sehingga hatinya kemudian dibukakan oleh Allah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Oleh karenanya orang-orang yang tidak mau belajar tentang Islam, yang tidak mengerti tentang Islam, sulit hatinya untuk terbuka kepada kebaikan. Kenapa? Karena dia enggak ngerti, karena dia enggak paham, karena dia enggak tahu bagaimana akan terbuka, apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia laksanakan untuk Islam. Sementara dia sendiri tidak ngerti tentang apa itu Islam, apa ajarannya, apa syariatnya. Kalaupun seandainya ada kecenderungan hatinya untuk berbuat baik, akhirnya teralihkan kepada sesuatu yang bukan Islam. Yang penting dia lihat ini baik, dia laksanakan. Padahal belum tentu sesuai dengan Islam. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Dia tidak memulainya dengan hidayah al-irsyad wad-dilalah wal-bayan. Tidak memulainya dengan hidayah yang berupa penjelasan, keterangan, dan pengarahan tentang Islam. Ya, sehingga kecenderungan kepada kebaikan itu teralihkan dari yang semestinya kepada Islam, sekarang teralihkan kepada yang bukan dari Islam. Oleh karena itu, kalau kita ingin dadanya lapang, dan Islam ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, terlihat indah, sehingga setiap kali kita mengamalkannya kita menjadi rindu kepadanya. Harus kita mempunyai dua hidayah ini. Pertama, hidayah yang berupa ilmu penjelasan tentang Islam. Jadi kita harus belajar. Kemudian nanti Allah bukakan hati kita untuk mencintainya. Karena kita pelajari, kalau kita mempelajarinya pastilah kita akan tahu dengan bentuknya yang indah, bentuk yang sesungguhnya. Karena kita sangat mengerti tentang keislaman itu muncul rasa cinta, kerinduan, kemudian kegembiraan, kesenangan dengannya. Datanglah hidayah at-taufiq wal ilham. Maka akhwani ma'asyiral muslimin, pernyataan Allah, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin memberinya hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk Islam, yaitu ketika dia mempunyai dua hidayah ini. Dia belajar tentang Islam, kemudian hatinya dibukakan oleh Allah untuk kebaikan. Makanya tidak ada orang yang lebih mencintai Islam, yang bergembira dengan Islam, yang lebih merasa senang dengan Islam, kecuali orang-orang yang berilmu tentang Islam. Para ulama, para penuntut ilmu, ya, orang-orang yang menghabiskan segalanya untuk ilmu, pastilah dia lebih mencintai Islam. Pastilah lebih dia menyenangi Islam. Pastilah dia akan merasa lebih bergembira dengan Islam. Ya, karena dia mempelajarinya. Maka kalau kita lihat orang-orang awam misalnya, ya, kalau kita tanya mereka, kamu senang nggak dengan Islam? Oh senang saya. Islam itu bagus nggak, baik nggak? Oh baik, bagus. Ya, Islam itu indah nggak? Oh indah. Terus setelah itu apa? Dia bingung. Ya. Hal itu hanya tinggal di lisannya saja. Dia tahu bahwa Islam itu indah, bagus. Ya, kalau ditanya apakah Anda senang kepada Islam, dia katakan saya senang. Apakah Anda cinta kepada Islam? Saya cinta. Tapi secara pengamalannya dia jauh dari Islam. Bahkan dia merasa berat untuk mengamalkan Islam. Bahkan sampai pada tingkat di mana Islam itu hanya fatamorgana bagi dia. Gak yakin dia dengan Islam. Secara prakteknya demikian. Kenapa? Karena dia awam, tidak mau mempelajari Islam. Meskipun nantinya di antara mereka ada yang hatinya dibukakan oleh Allah untuk cenderung kepada kebaikan, dia tidak akan sampai untuk bisa mencintai Islam dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena dia diarahkan oleh kebodohannya kepada sesuatu yang bukan Islam. Sehingga kalau dia membela mati-matian, yang dia bela adalah ajaran-ajaran yang sesungguhnya itu bukan dari Islam. Bahkan dia menentang Islam itu sendiri dalam keadaan dia tidak tahu. Ya. Ketika ada yang memerangi syirik, dia anggap memerangi Islam. Karena dia anggap syirik itu adalah bagian dari Islam. Ketika ada yang mengajak kepada tauhid, dia anggap bahwa ada ajaran baru yang menjauhkannya dari Islam. Sulit. Ya. Orang yang menginginkan dadanya lapang, hatinya tenang, jiwanya tentram dengan keislaman tanpa mempunyai dua hidayah. Harus mempunyai dua hidayah. Pertama, hidayah at-taufiq, hidayah al-irsyad wad-dilalah wal bayan, yang berupa penjelasan, keterangan dan pengarahan tentang Islam. Dan yang kedua baru hidayah at-taufiq wal ilham, berupa hidayah yang membukakan hati kita untuk cinta kepada Islam. Hidayah yang pertama yang berupa penjelasan, keterangan, pengarahan tentang Islam, ini adalah hidayah tidak hanya dimiliki oleh Allah saja, tapi Allah memberikan kemampuannya kepada makhluk. Makanya diutus para nabi, para rasul untuk menjelaskan. Setelah ketidakberadaan mereka, ada para ulama ada para penuntut ilmu yang menjelaskan apa itu Islam, apa ajarannya, apa syariatnya, apa yang dicintai Allah, apa yang dimurka oleh Allah, dan sebagainya. Makanya ketika Allah berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau memberi petunjuk, memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah yang mana? Hidayah yang berupa penjelasan dan keterangan tentang Islam. Al-Quran juga Allah katakan, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Karena di dalam Al-Quran ini terdapat penjelasan, keterangan tentang keislaman. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat lain yang menyatakan ketika Nabi bersedih hati tatkala pamannya meninggal di atas kekafiran, Allah katakan, innaka la tahdi man ahbab walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau suka, Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Apakah ayat ini bertentangan dengan ayat yang sebelumnya? Tentunya tidak. Karena hidayah pada ayat ini yang dimaksud adalah hidayah. Hidayah apa? Hidayah apa? Hidayah taufik wal ilham. Hidayah yang berupa taufik, ilham dari Allah yang membukakan hati kita untuk cinta kepada kebaikan. Ya. Kalau hidayah yang berupa taufik dan ilham dari Allah yang membukakan hati kita untuk cinta kepada Islam, cinta kepada kebaikan, ini yang punya hanya Allah saja. Tidak ada yang selain. Tidak ada yang selain. Yang punya hanya Allah. Tidak ada yang selainnya. Nabi tidak punya. Beliau tidak mampu untuk membuat hati seseorang cenderung kepada kebaikan. Membukakan hati seseorang kepada kebaikan itu hanya mutlak milik Allah saja. Makanya beliau tidak bisa membuat pamannya masuk ke dalam Islam. Ya, makanya Allah katakan, menegur nabinya supaya tidak bersedih. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberi hidayah, yaitu engkau tidak akan bisa membukakan hati manusia kepada kebaikan. Allah yang bisa melakukannya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, tapi hidayah yang pertama yaitu berupa penjelasan, keterangan, pengarahan, ini dimiliki oleh para nabi, para rasul, ya, bahkan juga oleh para ulama dan para penuntut ilmu ketika mereka mengilmui tentang keislaman. Ya. Oleh karena itu, keduanya saling mendukung. Kalau kita ingin merasa lapang dadanya, merasa terbuka hatinya, ya, merasa senang untuk keislaman, kita harus punya dua hidayah. Ya. Dimulai dengan hidayah yang berupa penjelasan, keterangan, pengarahan tentang Islam, yaitu dengan belajar tentang keilmuan Islam, barulah hati kita akan dibukakan oleh Allah untuk kebaikan, karena kita mempelajarinya, karena kita mengerti tentangnya. Maka ketika Allah menyatakan man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, barang siapa yang Allah ingin memberi hidayahnya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam, artinya Allah beri dia dua hidayah ini. Ya, Allah beri dia hidayah yang berupa penjelasan tentang Islam, dia mengerti tentunya dengan dia belajar tentang Islam, baru kemudian Allah bukakan hatinya untuk Islam, merasa senang dan merasa gembira dengan Islam karena dia mempelajarinya dan dia tahu akan kebenaran Islam. Maka dadanya akan Allah lapangkan untuk Islam. Setiap dia mengamalkan Islam akan semakin terasa lapang dadanya. Setiap dia mengamalkan Islam maka dia akan semakin bergembira dengan keislamannya. Setiap dia mengamalkan Islam maka dia akan semakin merasa senang dengan keislamannya. Kenapa? Karena dia punya dua hidayah ini. Hidayah penjelasan tentang Islam karena dia belajar tentang Islam. Yang kedua memang setelah dia belajar, Allah bukakan hatinya untuk mencintai Islam. Jadi dada kita merasa lapang, merasa terbuka, merasa senang, merasa gembira dengan keislaman yang Allah turunkan ini, itu tidak mungkin tanpa ilmu, dengan kebutuhan. Harus belajar. Harus belajar. Harus mengerti tentang Islam. Makanya hidayah yang pertama yang berupa penjelasan tentang Islam ini diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Supaya hati kita itu terbuka untuk kebaikan karena kita belajar. Setelah itu nanti barulah dada kita akan dilapangkan oleh Allah. Ketika kita mengamalkan Islam itu terasa enak, terasa senang, terasa gembira. Karena kita mengamalkan sesuatu yang memang kita tahu ilmu kebenarannya. Itu. Nah, sementara orang yang Allah ingin sesatkan, sebaliknya. Allah akan menyesatkan seseorang. Yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ketika Allah ingin menyesatkannya, Allah jadikan dadanya sempit, berat, seolah-olah dia akan sedang akan mendaki ke atas langit. Kenapa demikian? Karena hatinya tidak diberi hidayah oleh Allah. Kalau tidak ada hidayah, maka dia akan sesat. Kapan hatinya tidak mendapatkan hidayah? Ketika dia tidak mengerti tentang Islam. Kalau dia tidak mengerti tentang Islam dengan baik, maka hatinya tidak akan terbuka untuk mencintai Islam. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, sulit bagi orang awam untuk dia benar-benar mencintai Islam dengan kecintaan yang sesungguhnya, karena memang dia tidak ngerti tentang Islam. Kalaupun dia katakan dia mencintai dengan membabi buta. Mencintai dengan kebodohan itu akan mengakibatkan dia justru merasa sempit dengan Islam. Makanya orang-orang awam yang tidak mengerti tentang Islam, ya dia tidak bisa melakukan Islam itu dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak ngerti. Toh kalaupun dia senang, dia tidak tahu jalannya. Ya. Bahkan secara prakteknya banyak di antara mereka karena kebodohannya justru dia memerangi Islam yang katanya dia menyenangi ataupun mencintai Islam. Pada prakteknya justru dia memerangi Islam itu sendiri karena kebodohannya. Maka kesesatan itu datang ketika hidayah tidak ada pada dada kita, pada hati kita. Dan kalau hidayah sudah tidak ada, hati kita akan merasa sempit. Ya, kalau sudah hati kita merasa sempit, kita pasti sudah sesat. Ya, kapan hal itu terjadi? Kalau tidak ada hidayah. Kapan tidak ada hidayah? Ketika kita memang tidak mengerti tentang Islam. Sehingga hati kita pun tidak dibukakan oleh Allah untuk mencintai dan menyenangi Islam. Nah, jadi kesimpulannya apa sekarang? Harus belajar. Sungguh-sungguh. Ya. Jangan pernah berpikir untuk cukup hanya ibadah saja. Harus belajar. Di samping belajar, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta kepada Islam itu. Ya, makanya yang bisa mencintai Islam dengan sungguhnya, mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, ya, menyenangi Islam dengan lubuk hatinya yang paling terdalam, itu hanya orang-orang yang berilmu, para ulama, orang-orang yang mempelajari agama Allah. Karena dia tahu banget apa itu Islam. Dan pada giliran yang berikutnya, orang-orang yang berilmu ini hatinya akan semakin lapang, akan semakin senang ketika setiap kali dia mengamalkan Islam, bahkan itu melebihi kesenangan dunia yang manapun. Makanya tidak ada di kalangan para ulama itu yang mau mengganti keilmuan mereka dengan keduniaan. Tidak ada di antara mereka yang mau mengganti kehidupan ilmiahnya, kehidupan ilmunya, kegiatan keilmuannya untuk hanya menyibukkan diri dengan kesenangan-kesenangan duniawi, karena kenikmatannya tidak sebanding. kenikmatannya tidak sebanding. Bagi mereka kesenangan-kesenangan duniawiya itu tidak ada nilainya. Tidak memberikan apa-apa pengaruh kepada hati dan jiwa mereka. Tetapi keislaman yang selama ini mereka perjuangkan, mereka pelajari, mereka amalkan, setiap kali mereka mengamalkannya, semakin mereka bertambah gembira, semakin mereka bertambah senang, semakin lapang dadanya. Makanya kata Allah dalam ayat lain, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dengan hal itulah hendaknya mereka bergembira. Dengan hal itu maksudnya dengan Islam yang Allah turunkan, hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan. Siapa yang bisa merasakan ini? Tidak ada lain kecuali orang yang mempunyai ilmu tentang Islam. Baru dia bisa merasakan ini. Dia mengilmuinya, kemudian dia mengamalkannya. Nah, jadi di antara sebab seorang hamba diberi kelapangan dada, jiwanya dibahagiakan oleh Allah, ya, dadanya diperluas oleh Allah, hatinya dilapangkan oleh Allah, ketika dia mempunyai cahaya hidayah di dalam hatinya, hidayah yang berupa ilmu karena dia mempelajari Islam, dan hidayah yang berupa hatinya dibukakan oleh Allah untuk mencintai Islam karena keilmuan yang telah dia miliki. Nah, maka kata beliau, orang yang seperti ini, yara min nafsihi mahabbatal Islam wa mahabbatal iltizam wa mahabbatal istiqamah, dia akan melihat dari dirinya kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada sikap berpegang teguh dengan Islam, dan kecintaan untuk istiqamah di atas Islam. Idza ra'a al-'abdu min nafsihi hadhihi al-ma'ani. Wudhu biar segar kembali. Kata beliau, idza ra'a al-'abdu min nafsihi hadhihi al-ma'ani. Ini di apa? Atau dimatiin aja ini. Dipasangin biar enggak terbang. Kalau agak panas kan agak gerah gitu, jadi sulit ngantuknya. Kalau ada angin malah enak ya. Baik. Kata beliau, idza ra'a al-'abdu min nafsihi hadhihi al-ma'ani. Apabila seorang hamba melihat makna-makna ini ada pada dirinya. Makna maksudnya, annallaha syaraha sadrahu lil islami wa hadahu, bahwasanya Allah melapangkan dadanya untuk Islam dan Allah beri hidayah dia. Wa hadhihi hidayatul irsyadi wad dilalati wal bayan, tatba'u dzalika hidayatut tawfiqi wal ilham. Coba perhatikan kata beliau, ya, hidayah ini kata beliau yang berupa pengarahan, penjelasan dan keterangan tentang Islam. Tatba'u dzalik, kemudian akan diiringi hal itu oleh hidayatut taufik wal ilham. Hal itu baru akan diikuti oleh hidayah, taufik dan ilham. Yaitu hidayah hati seseorang dibukakan oleh Allah untuk kebaikan. Tapi asal mulanya apa? Didasari oleh pengetahuan, penjelasan, keterangan tentang Islam. Ya, makanya ada kata pepatah Arab yang mengatakan bahwa al-insan aduun lima la ya'rifu. Ya, seorang itu menjadi musuh terhadap apa yang dia tidak kenal. Orang kalau enggak kenal itu enggak suka mesti. Ya enggak? Kenapa dia enggak suka? Dia enggak kenal siapa dia itu. Ya, bahkan bukan hanya sekedar tidak suka, bisa jadi dia membenci seseorang karena dia tidak tahu, tidak kenal dengan orang itu. Tapi coba dia tahu, coba dia kenal dengan baik. Ternyata orang ini masya Allah dia punya sifat-sifat yang mulia, punya akhlak yang baik, orangnya juga pemurah, orangnya juga gampang membantu, pasti dia akan mencintainya. Ya, sering sekali kita memusuhi sesuatu karena kita tidak mengerti. Sering sekali kita memerangi sesuatu karena kita tidak tahu, tidak kenal. Ya. Nah, demikian pula dalam hal ini. Ya. Tidak akan terbuka hati kita untuk mencintai Islam, untuk mencintai kebaikannya, ketika kita tidak mengilmui, tidak mengenal Islam itu dengan baik. Ya. Sehingga sering sekali kita merasa berat, berat untuk ibadah, berat untuk beramal, berat untuk lebih berkorban demi kepentingan Islam. Kenapa? Karena kita enggak berilmu tentang Islam. Karena kita enggak ngerti keutamaan dan kemuliaannya. Sehingga kita berat. Tapi kalau kita ngerti akan hakikatnya, ya, apalagi kita mempelajarinya dengan baik dan kita tanamkan di dalam hati kita, pastilah kita akan mencintainya. Karena Islam itu isinya adalah kebaikan dan kemaslahatan. Siapa di antara manusia yang tidak menginginkan kebaikan dan kemaslahatan? Tidak ada. Nah, orang yang mempelajari Islam dengan baik, pastilah hatinya akan mencintai Islam karena dia tahu bagaimana indahnya, ya, baiknya, dan menyenangkannya Islam itu. Makanya kata beliau, ya, bahwa hidayah dalam bentuk penjelasan, keterangan, pengarahan tentang Islam, itu nanti barulah akan diiringi oleh hidayah, taufik dan ilham dari Allah, di mana hati seorang hamba akan dibukakan untuk mencintai Islam. Ya. Nah, kemudian kata beliau, bi ayyuwaffiqahu lil amalis shalih. Ya. Kalau dia sudah mempunyai hidayah yang berupa penjelasan, keterangan dan pengarahan tentang Islam, maka itu akan diiringi oleh hidayah hatinya, dibukakan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk mencintai Islam. Bi ayyuwaffiqahu lil amalis shalih, di mana Allah akan memberinya taufik untuk mengamalkan amalan yang saleh yang diajarkan di dalam Islam itu. Wal ikhlasi fi, dan berbuat keikhlasan di dalam Islam. Wa mutaba'ati rasulih alaihi salatu wassalam, dan mengikuti rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika dia sudah mempunyai ilmunya, baru hatinya dibukakan oleh Allah. Ya. Pada umumnya tidak ada orang yang tiba-tiba cinta, tiba-tiba suka dalam keadaan dia tidak mengerti. Karena dia enggak punya alasan untuk mencintai. Enggak punya alasan untuk menyenangi Islam itu. Apa alasannya? Karena dia tidak tahu apa-apa tentang Islam. Dia bodoh tentang Islam. Ya. Sebagaimana dalam kehidupan nyata sehari-hari juga seperti itu. Ya. Ketika seorang tidak mengenal sesuatu, dia tidak punya alasan untuk mencintainya, untuk menyenanginya. Karena dia tidak tahu. Ya. Tidak ada yang mendorongnya, yang membuatnya dia bisa mencintai hal tersebut. Maka demikian pula dalam hal ini. Ketika dia mengenal dengan baik keislaman, ngerti tentang keislaman, maka itu akan mendorongnya untuk mencintai Islam. Allah beri hidayah ke dalam hatinya, taufik ke dalam hatinya untuk mencintai Islam, sehingga dia gampang untuk beramal dengan amalan saleh yang disyariatkan oleh Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, "Idza qabula lil amali illa bil amrayni ma'an." Karena tidak ada amalan-amalan yang diterima kecuali dengan memenuhi dua perkara ini secara bersamaan. Pertama adalah al-ikhlasu lil amali lillahi ta'ala. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah saja. Bihaitsu la yashubuhu syai'un minar riya' wa hubbis syuhrah wadh-dhuhur wal buruz. Walakin yuridu wajhallahi wahdahu wa yakunu dhalika la amalu wifqa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaffiquhu ila dzalik. Kata beliau, kalau seorang sudah mengenal, memahami bagaimana tentang Islam, kemudian hatinya diberi taufik oleh Allah untuk terbuka mencintai Islam, maka dia akan diarahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan yang saleh, punya keikhlasan dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini adalah dua syarat diterimanya amalan. Kapan seorang bisa ikhlas di dalam beramal kepada Allah? Kalau hatinya itu punya hidayah ilmu tentang ketauhidan. Ya. Seorang mungkin di lisannya dia gampang mengatakan saya ikhlas dalam mengamalkan ini, saya ikhlas dalam mengamalkan ini. Tapi kalau dia tidak tahu tentang ketauhidan dengan baik, belum tentu dia bisa mengamalkan keikhlasan itu apa. Karena dia tidak tahu apa itu ikhlas. Apa itu ketauhidan kepada Allah? Apa itu artinya ibadah hanya untuk Allah saja, itu apa maksudnya? Belum lagi banyak hal-hal yang datang ke dalam hatinya membuatnya terlepas daripada keikhlasannya. Nah, kalau dia tidak belajar apa saja hal-hal yang membuatnya terjauhkan dari keikhlasan, dari mana dia akan ikhlas? Dari mana dia akan ikhlas? Maka haruslah seorang itu belajar dulu tentang keislaman, keikhlasan, ketauhidan itu apa yang dimaksud. Sehingga datang hidayah Allah, hatinya nanti terbuka untuk keikhlasan setelah dia ngerti. Ya. Yang dimaksud hanya menghambakan diri kepada Allah itu apa? Setelah dia mengerti tentang ilmunya, apa yang dimaksud dengan permasalahan ini, maka hatinya akan terbuka. Allah bukakan hati itu untuk kemudian mengamalkannya. Dia punya keikhlasan. Sehingga kalau dia mengamalkan itu bukan karena riya, bukan karena ingin kemasyhuran, bukan karena ingin untuk tampil, bukan karena ingin untuk muncul ke permukaan dan lain sebagainya. Ya, dia bisa membentengi dirinya dari hal-hal yang merusak keikhlasan karena dia tahu. Maka hatinya kemudian Allah bukakan untuk keikhlasan itu. Ya. Nah, sehingga kalau dia beramal betul-betul keikhlasan itu terjaga karena dia mempunyai ilmu tentang keikhlasan. Ya, bukan hanya sekedar omongan di lisan, oh saya ikhlas. Banyak orang yang mengatakan saya beramal ini ikhlas kok untuk Allah. Tapi pada prakteknya hatinya dihinggapi oleh hal-hal yang justru menjauhkan dia dari keikhlasan. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya dia dan Allah saja. Dan Allah tidak akan membukakan hatinya kepada keikhlasan kalau dia tidak mempunyai ilmunya. Dia tidak akan mengerti. Kemudian kata beliau, demikian pula hatinya akan dibukakan oleh Allah kalau dia mempunyai ilmu tentang Islam, hidayah ilmu tentang Islam, hatinya dibukakan oleh Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu apa yang sunnah, apa yang tidak. Dia tahu bahwa dia harus mengamalkan sesuai dengan sunnah dan tidak boleh keluar dari sunnah. Akan muncul rasa kecintaan kepada sunnah Nabi ketika dia tahu apa itu sunnah Nabi. Ya. Dan dia akan jauh dari hal-hal yang berupa perkara mengada-ngada di dalam Islam karena dia tahu tentang sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kalau beramal itu, amalnya memenuhi dua syarat, ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan yang penting beramal. Makanya kalau kita lihat, sekali lagi kita lihat orang-orang awam pada prakteknya, ya mereka cinta kepada kebaikan, mereka cinta kepada Islam, tapi karena tidak punya hidayah berupa ilmu penjelasan tentang Islam, akhirnya ngawur. Ya, dimana mereka sering sekali membela mati-matian amalan-amalan yang ternyata itu bukan dari sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bukan bahagian dari Islam. Jadi cintanya yang membabi buta kepada Islam itu justru teralihkan untuk mencintai sesuatu yang bukan dari Islam. Bahkan dia membenci orang-orang yang mengingatkan dia bahwa itu bukan dari Islam. Maka dua hidayah ini harus kita punya kalau kita ingin dada kita lapang untuk Islam. Hidayah yang berupa penjelasan ilmu tentang Islam. Yang kedua adalah hidayah yang kemudian hati kita dibukakan oleh Allah untuk mencintai Islam dan kebaikannya. Nah, sehingga kita mudah mengamalkan Islam itu. Nah, maka kalau hati kita terbuka untuk Islam, tidak ada amalan Islam itu yang berat. Ya, begitu ada perintah Allah dan Rasulnya atau larangan Allah dan Rasulnya, dengan serta merta tanpa kita berpikir panjang, kita akan mengatakan sami'na wa atha'na, kami dengar dan kami taat. Karena kita tahu betul apa kebaikan yang ada di dalamnya. Kalau enggak, kita masih mikir-mikir, sami'na wa kami berfikirna. Ya, kami mendengar dan kami mikir-mikir. Karena enggak mengilmuinya. Ya. Kami dengar, yang lebih parah lagi, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami mendurhakainya. Kenapa Abu Bakar itu sangat tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa saja yang datang dari Nabi, dia katakan benar dan dia laksanakan tanpa berpikir panjang. Karena Abu Bakar itu sangat ngerti tentang kebenaran Islam. Dia itu menyertai Nabi kemanapun juga. Ya. Maka Abu Bakar mempunyai kehebatan yang seperti itu. Nah. Maka Islam itu akan mudah kalau hati kita mempunyai cahaya hidayah. Dan kalau hati kita sudah dipenuhi dengan kegembiraan dengan Islam, hati kita pasti lapang. Pasti hati kita akan merasa bahagia. Pasti hati kita akan merasa di atas kegembiraan yang tiada tara. Karena Islam itu membuat jiwa seseorang dekat bersama Allah Azza wa Jal. Sementara Allah Jalla wa'ala, dialah yang mampu untuk menggembirakan dan membahagiakan hati seorang hamba. Nah, kata beliau, Allah yuwaffiquhu ila dhalik, Allah yang akan memberi taufiknya kepada hal itu. Selanjutnya kata beliau, khudlanullah lil'abd, kapan saatnya Allah itu menghinakan seorang hamba? Kata beliau, amma man yuridu ayyudhillahu wa amsaka anhu at-tawfiq wa khazalahu walam yu'inhu ala nafsihi wa syaitanih yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah sesatkan dia. Artinya kalau Allah sesatkan dia, berarti dia tidak diberi hidayah. Berarti dia tidak mempunyai hidayah ilmu penjelasan tentang Islam. Dan dia juga tidak punya hidayah yang mana hatinya dibukakan oleh Allah untuk cinta kepada Islam. Ini sungguhnya orang yang sesat. Ketika dia kehilangan hidayah yang berupa tidak mempunyai ilmu, yang kedua tidak dapat mencintai Islam, itu pastilah membuat seorang hamba menyimpang dari jalan Allah. Kalau dia tidak mempunyai ilmu, ya itu tadi, dia akan mengamalkan sesuatu yang bukan dari Islam, dia sangka itu adalah Islam. Akhirnya dia mencintai secara membabi buta. Ya. Kalau ketika hatinya tidak dibukakan untuk mencintai Islam, berat baginya untuk mengamalkan Islam yang sungguhnya. Maka banyak orang-orang Islam justru dia tidak suka untuk mengamalkan Islam. Bahkan sangat fobi kepada syariat Islam. Kenapa? Karena memang hatinya disesatkan oleh Allah, tidak dibukakan untuk mencintai Islam. Dan itu dimulai karena dia enggak ngerti tentang Islam. Kata beliau, barang siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkannya, wa amsaka anhu taufik, dan Allah tahan dari dirinya at-taufiq, ya, Allah tahan dia tidak terbuka hatinya untuk mencintai Islam, wa khadalahu, dan Allah hinakan dia, wa lam yu'inhu ala nafsihi wa syaitanih, dan Allah tidak membantunya untuk melawan jiwanya dan syaitannya, yaj'al sadrahu dhayyqan haraja, pasti Allah jadikan dadanya itu sempit dan berat, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang menanjak naik ke atas langit. Orang kalau sudah hatinya tidak ada cahaya hidayah di dalamnya, ya, Allah tidak bukakan hatinya untuk mengerti tentang Islam, Allah tidak bukakan hatinya untuk kemudian mencintai Islam, maka dia tidak akan dibantu oleh Allah untuk bisa melawan jiwanya yang suka membangkang kepada syariat Allah. Allah tidak membantu dia untuk bisa mengalahkan syaitannya yang selalu menggodanya kepada kejelekan dan keburukan. Ya. Dan Allah hinakan dia dengan kondisinya yang seperti itu. Sampai kemudian kata beliau, orang yang seperti ini, ya, maka orang ini Allah jadikan dadanya sempit dan merasa berat. Hati itu kalau dipenuhi dengan kebodohan tentang Islam dan tidak timbul rasa cinta yang mendalam kepada Islam, dia akan sempit dan berat. Apalagi hatinya itu justru dipenuhi dengan berbagai syahwat-syahwat dunia yang dijejali oleh syaitan ke dalam hatinya. Syahwat-syahwat dunia itu ibarat api yang membakar. Semakin dijejali ke dalam hati kita akan semakin terbakar dan merasa sempit dengan itu. Ya. Makanya kita limbung di dalam kehidupan, tidak tahu di mana letak kebahagiaan dan kesenangan. Orang yang jauh dari mempelajari Islam, yang membuatnya merasa cinta kepada Islam, akhirnya dia tidak tahu letak di mana kebahagiaan hidupnya. Jiwanya terombang-ambing di dalam kesesatan. Jiwanya tidak tahu bagaimana harus terpuaskan dengan nikmat yang sesungguhnya. Dia mencoba untuk refreshing ini, refreshing itu, ya, mencoba untuk memuaskan diri dengan berbagai kesenangan-kesenangan duniawiah. Justru semakin dia tenggelam di dalam kesenangan-kesenangan duniawiah itu, semakin dia merasa sempit, semakin tidak menentu jiwanya, semakin dia merasa tertekan. Yang pada akhirnya di antara manusia sampai pada puncak di mana dia membunuh dirinya sendiri. Padahal kalau ditanya ada sih, apakah ada orang yang merasa nikmat dengan bunuh diri? Bunuh diri itu nikmat enggak? Enak enggak? Ya. Bahkan kalau ditanya apakah bunuh diri itu solusi? Tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Tidak ada orang yang mengatakan bunuh diri itu solusi. Dia melakukannya karena tidak tahu harus berbuat bagaimana. Sudah karena saking tertekannya dia dengan kehidupannya. Ketika dia jauh dari Islam dan mencintai Islam, hatinya tidak diberi hidayah oleh Allah dengan dua hidayah tadi, maka jiwanya itu akan semakin tertekan. Semakin dia jauh dari Allah, semakin dia tidak merasakan kebahagiaan itu. Maka tidak ada kesenangan dunia yang bisa memuaskan dan membahagiakan hati dan jiwa manusia. Tidak ada. Enggak harta benda. Tidak wanita. Tidak kedudukan dan jabatan. Dan tidak apapun juga. Makanya setiap orang yang mendapatkan kesenangan dunia dan dia larut di dalamnya dan dia semakin jauh dari Allah, justru dia semakin merasakan kesengsaraannya. Semakin dia dapatkan kesenangan, semakin dia dapatkan apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia itu, dalam keadaan dia jauh dari hidayah Allah, dia semakin sengsara di dalam hidup. Hatinya terasa gersang dan sempit. Ya. Dan ini bisa kita tanyakan kepada ashabud dunia. Ya. Jangan dikira orang-orang yang hidup bergelimang dengan limpahan kesenangan dunia, mereka itu ya hidupnya tenang, nyaman, tenteram, enak. Jangan dikira, meskipun mereka tidur ya di rumah yang paling mewah, di atas kasur yang paling empuk, di sebelahnya ada pasangan yang paling cantik mungkin, ya jangan dikira mereka tidur dengan nyenyak dan enak, jiwanya tenang dan tenteram. Hatinya pasti tetap dalam keadaan limbung, karena hati itu lepas dari kontrolnya dan lepas dari kendalinya, lepas dari pegangannya. maka mereka di dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah lepas dari tekanan-tekanan yang akan datang disebabkan karena tidak adanya hidayah dari Allah. Nah, kondisi yang seperti inikah yang kemudian dikejar-kejar oleh manusia? Tidak ada yang mengejarnya kecuali orang-orang yang memang hatinya tidak diberi hidayah oleh Allah. Dia menyangka itu adalah kebahagiaan. Ketika dia mendatanginya, ternyata itu hanya fata morgana kehidupan. Ya, tidak ada apa-apanya. Nah, maka jangan pernah kita meninggalkan hidayah Allah berupa belajar ilmu tentang Islam, ya, yang kemudian nanti akan melahirkan rasa cinta kita kepada Islam itu. Sehingga dengan kedekatan kepada Allah, kita akan semakin merasa senang dan bahagia. Pada puncaknya nanti, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sering saya jelaskan, pada puncaknya nanti ketika hati kita sering bergembira, sering merasa senang dengan keislaman, dengan kedekatan kepada Allah, sampai pada tingkat di mana hati kita mencinta dan merindu kepada Allah dengan kecintaan dan kerinduan yang dalam, yang mungkin juga sebahagian manusia sampai pada tingkat kalau dia sudah ibadah sama Allah itu seolah-olah dia melihat Allah. Pada puncaknya nanti, maka dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan yang tiada tara di dalam surga Allah. Kapan? Ketika Allah Jalla wa'ala datang kepada para penduduk surga, dan Allah menyingkap hijabnya dan memperlihatkan wajahnya kepada para penduduk surga itu. Ya. Maka disanalah mereka akan merasakan puncak dari segala kebahagiaan, kepuasan jiwa, tatkala mereka melihat kepada wajah Allah yang selama ini mereka rindukan ketika mereka di dunia menghambakan diri kepada Allah. Nah, kemudian kata beliau, yara fil imtithalil ma'murati wajtinabil manhiyat su'ubatan syadidah. Su'ubatan syadidah. Dia melihat orang yang tidak mempunyai hidayah hatinya, yang hatinya telah disesatkan oleh Allah tadi, yang kemudian merasa berat dan sempit seolah-olah sedang menanjak naik ke atas langit, dia melihat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah itu su'ubatan syadidah, suatu kesulitan yang sangat dahsyat, berat sekali. Bagi orang-orang yang mencintai Allah, hatinya dipenuhi dengan hidayah yang Allah berikan kepadanya, hal itu mudah, justru menyenangkan. Perintah misalnya untuk sholat, justru sholat itu menyenangkan bagi dia. Bahkan semakin dia berlama-lama dalam sholatnya, dia semakin merasa nikmat, nikmat hati dan jiwanya. Tapi bagi orang yang kehilangan hidayah, yang hatinya telah disesatkan oleh Allah, sholat itu berat. Makanya kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang hatinya tenggelam bersama Allah. Iya, berat sekali sholat itu. Apalagi untuk berlama-lama dalam sholat. Ya, kita enggak betah ketika memang hati kita sudah kehilangan hidayah. Pokoknya kalau ada suatu pengamalan Islam yang kita merasa berat untuk melaksanakannya, pasti hati kita sedang kehilangan hidayah. Ya, kalau wanita misalnya, kok merasa berat disuruh untuk menutup auratnya? Berarti dia kehilangan hidayah. Ya. Wanita-wanita yang hatinya dibukakan oleh Allah dengan hidayah, dia tahu ilmunya, kemudian hatinya dibuat cinta oleh Allah kepada keislaman, menjaga kehormatan diri, kesucian diri, justru menutup aurat itu sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Dia ingin menutup auratnya, menjaga kehormatannya, bahkan sampai pada tingkat dia tidak ingin adapun ada satu laki-laki pun yang pernah melihat auratnya kecuali mahramnya dan suaminya. Ya, sehingga bagi dia untuk memakai jilbab, berhijab, bahkan mungkin cadaran seperti itu gampang, bahkan itu menyenangkan karena dia merasa gembira terjaga kehormatannya dan kesuciannya. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan hidayah. Tapi coba lihat wanita-wanita yang tidak mengerti akan kehormatan diri dan kesucian jiwa. Wanita-wanita yang tidak tahu di mana letak rasa malu. Berat bagi mereka untuk menutup auratnya. Bahkan mereka menjatuhkan diri mereka ke dalam kehinaan yang hanya Allah yang tahu betapa hinanya mereka. Dengan memakai pakaian-pakaian yang terbuka. Pada hakikatnya mereka sendiri merasa risih dengan itu. Yeah. Dia memakai pakaian terbuka, tapi ketika dilihat oleh orang lain, dia merasa berat. Bahkan ketika terjadi misalnya kasus pemerkosaan, dia protes, dia marah. Padahal dia yang memancing timbulnya kemaksiatan itu. Nah, disuruh pakai jilbab, gak mau. Ya. Yeah. Tapi nanti kalau sudah terjadi kasus pemerkosaan, dia tidak introspeksi dirinya. La ilaha illallah. Ya, betapa hinanya wanita-wanita yang seperti ini. Dia keluar dengan memakai minyak wangi yang dicium oleh pria-pria yang bukan mahramnya. Ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang seperti ini apabila dia keluar dia diiringi oleh syaitan. Membuat orang lain berbuat perzinaan dengan harumnya yang dia sebarkan. Ya. La ilaha illallah. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa dia merasa berat untuk menghindari hal-hal yang berbau mesum seperti ini? Memakai minyak wangi, menutup aurat. Ya. Kenapa? Karena hatinya tidak diberi hidayah oleh Allah. Ya, oleh karena itu, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam itu kalau diamalkan dengan adanya hidayah dari Allah, tidak ada yang berat. Makanya dahulu sahabat itu kalau ada panggilan jihad, mereka berlomba-lomba daftar kepada Nabi. Enggak peduli yang pengantin lama atau yang pengantin baru, semuanya daftar. Bahkan ada sebagian sahabat yang baru nikah, baru malam pertamanya datang panggilan jihad, dia langsung daftar jihad bersama Rasulullah dan dia gugur di dalam jihad itu. Ya. Yeah. Bahkan dia dimandikan oleh malaikat. Tapi kalau sekarang ini misalnya datang panggilan jihad seperti itu, enggak usah datang panggilan jihad. Dengar nama jihad aja kaum muslimin itu antipati. Ya meskipun memang banyak sebab ya kenapa jihad itu menjadi sesuatu, menjadi momok bahkan bagi kaum muslimin. Ya di samping memang ada pihak-pihak yang memperburuk citra jihad, melaksanakannya tanpa tuntunan syariat yang benar sehingga membuat keonaran dan keributan di tengah-tengah bahkan di kalangan masyarakat muslimin. Tapi di samping itu juga memang kaum musliminnya tidak punya kesiapan untuk melakukannya, toh kalau seandainya ada panggilan jihad yang benar yang memang dilaksanakan oleh para penguasa muslimin dengan tuntunan syariat yang benar. Ya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua ini adalah diakibatkan kehilangan hidayah. Hidayah berupa ilmu penjelasan tentang Islam, yang kedua adalah hidayah hatinya dibukakan untuk Islam. Nah, makanya dia melihat meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah adalah suatu kesulitan yang dahsyat. Kesulitan yang dahsyat. La yara min nafsihi al-insyirah. Dia tidak mendapatkan pada dirinya rasa lapang untuk mengamalkan Islam itu. Ya. Orang kalau di dalam hatinya punya hidayah, misalnya sekarang seperti ini, akan datang kepada kita bulan Ramadan, dia bergembira dengannya. Sebentar lagi akan Ramadan, sebentar lagi saya akan berpuasa, sebentar lagi banyak amalan-amalan soleh yang mempunyai keutamaan besar, dia bergembira dengannya. Tapi bagi orang-orang yang hatinya tidak ada hidayah, ya akan datangnya puasa bulan Ramadan ini musibah bagi dia. Waduh, Ramadan gak makan, gak minum, ya yeah. Kesenangan-kesenangan yang selama ini menurutnya adalah kesenangan akan dia tinggalkan. berat. Tidak dia bergembira seperti bergembiranya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Nah, kemudian kata beliau, liyam tasila wa ya'mal wa yantahi amma nuhiya anhu. Ya, dia tidak melihat dirinya merasa lapang untuk bisa melaksanakan perintah Allah, mengamalkannya dan meninggalkan apa yang dilarang daripadanya. Bal yara hadhihi quyudan sa'bah, bahkan dia melihat ini sebagai ikatan-ikatan yang menyulitkan. Ya. Makanya muncullah suara-suara di mana syariat Islam itu kejam. Syariat Islam itu tidak punya belas kasihan. Syariat Islam itu mengerikan. Yang menyuarakan itu siapa? Apakah dia orang kafir? Dia agamanya Yahudi? Dia agamanya Nasrani? Atau yang lainnya? Ternyata tidak. Ternyata yang menyuarakan itu orang-orang yang dianggap justru para tokoh Islam, cendikiawan-cendikiawan Islam. Diakibatkan tidak adanya hidayah. Nah, hidayah dia memang tidak ngerti tentang Islam. Ya, yang kedua memang hatinya ditutup oleh Allah untuk mencintai Islam karena kebodohannya tentang Islam tadi. Kata beliau, bal yara hadhihi quyudan sa'bah, bahkan dia melihat ini adalah ikatan-ikatan yang menyulitkan. Tuqayyidu wa taqdi ala hurriyatihi wa insaniyatihi, yang akan mengikat dan akan membelenggu kebebasannya dan unsur kemanusiaannya. Sehingga kalau mengamalkan Islam itu nanti dianggap tidak lagi bebas, tidak lagi merdeka. Ya, banyak hal-hal yang nantinya dianggap melanggar HAM. Ya, wanita masa dikurung dalam rumah, pakaiannya harus tertutup berhijab seperti itu. Ya, semuanya gelap, tidak ada yang kelihatan. Bukankah itu membuat para wanita terbelakang? Itu namanya penindasan, itu namanya diskriminatif kepada para wanita. Nah, ini jelas suara-suara emansipasi misalnya. Ya. Banyak hal-hal di kalangan kaum muslimin ini karena mereka tidak punya hidayah, Islam itu menjadi sesuatu yang dimusuhi. Ya, dianggap melanggar kebebasan dan unsur kemanusiaan. Sampai pada tingkat, ya, dalam rangka pengkaburan, orang-orang ini tadi membuat istilah-istilah Islamiyah dengan pengertian yang dijauhkan dari syariat Islam. Ya, sebagai contoh misalnya masalah hijab. Ya, hijab itu kan dalam pengertian Islam yang sebenarnya adalah wanita menutup auratnya mulai dari atas kepalanya sampai ke bawah, tidak ada yang kelihatan, bahkan matanya tidak kelihatan. Tertutup semuanya, itu hijab dalam Islam. Jilbab dalam bahasa Islamnya, dalam bahasa Al-Quran. Wal yudnina min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka, kata Syekhul Islam, dari ujung atas kepalanya sampai ke bawah kakinya. Tertutup semua. Tapi sekarang ini tidak, dikaburkan. Ya, karena mereka merasa berat dengan hal yang seperti ini, mereka kaburkan. Yang namanya hijab itu ya ditutup kepalanya, tapi dihiasi. Kepalanya ditutup, tapi di bagian dadanya tetap kelihatan. Bahkan pakaiannya sangat ketat, ya, atas jilbab, tapi bawahannya semuanya ketat. Apa fungsinya hijab? Ya, yang namanya hijab itu di kalangan mereka adalah menutupi muka dengan kain, yang kain itu diperindah dengan berbagai macam hiasannya, sehingga bukannya menutupi kecantikan wanita yang semestinya hanya dilihat oleh orang-orang yang menjadi haknya seperti suaminya dan mahramnya, malah diumbar dengan memakai hijab. Sampai ada kontes kecantikan hijab, ya, hijabers, para muslimah hijabers. Ya, kontes kecantikan hijab. Ini kan bertentangan dengan makna hijab itu sendiri apa gitu loh. Nah, pengkaburan. Semuanya itu untuk memalingkan manusia dari syariat Islam karena mereka merasa berat dengannya. karena mereka tidak mempunyai hidayah itu tadi. Tidak mempunyai hidayah ilmu tentang keislaman yang baik. Dan memang hatinya tidak dibukakan oleh Allah untuk mengamalkan Islam itu. Sehingga dibuatlah hal-hal yang demikian. Ya. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kata beliau, dianggap Islam itu nanti akan memutus kebebasannya dan kemerdekaannya ketika dia sudah kehilangan hidayah. Yuridu ayyan taliqa hadha huwa dhaya. Ya, dia ingin kesia-siaan ini berjalan pada dirinya. Fa idza ra'al insana min nafsihi hadzal ma'na wa waqafa hadzal mauqif. Kalau seseorang sudah melihat pada dirinya ada hal seperti ini dan dalam posisi yang demikian di mana dia merasa berat untuk mengamalkan Islam. Dia kok merasa bahwa Islam ini membelenggu jiwanya, membelenggu kebebasannya, kemerdekaannya. Ya. Dia merasa kok sedikit-sedikit tidak boleh. Begini hal haram, begitu haram. Ini enggak benar, ini enggak benar. Terus harus bagaimana saya ini? Nah, kalau ada orang yang sudah merasa seperti itu, fa'alaihi ayyubadhir bil firari ilallah, maka kewajibannya adalah dia hendaknya bergegas lari menuju Allah. Ya, liukhallisahu, agar Allah bisa melepaskannya dari belenggu rasa berat dan kesempitan itu. Wa in waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi adh-dhuruf ila al-firari ilayh, waffaqahu tawfiqan. Kalau Allah memberi taufiknya di dalam posisi yang seperti ini untuk bisa lari kepada Allah, Allah akan membukakan hatinya kepada kebaikan. Jadi kalau kita sudah merasa berat, kok saya berat ketika saya harus melaksanakan sholat? Kok saya merasa berat ketika saya harus berpuasa? Kok saya berat ketika saya harus melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah? Cepat kembali kepada Allah. Cepat kembali kepada Allah. Cepat kita kembali untuk mempelajari Islam. Mulai lagi rajin ngaji. Ya. Kemudian setelah itu harus kita lawan diri kita untuk kembali kepada Allah, mencintai Islam. Nanti Allah beri taufik, hati kita mulai akan kembali menyenangi, mencintai Islam dan merasa senang untuk mengamalkan dan berbuat amalan-amalan yang saleh. Nah. Wa illam yuwaffiqhu dhalla wa dha. Orang yang tidak Allah beri taufik, Allah bukakan hatinya untuk mencintai Islam, dia akan sesat dan tersia-sia. Hakadha sabaqa fi ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang telah tertetapkan di dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maktubun indahu man yuwaffaq wa yulham wa ya'mal wa yashra sadrahu lil Islam wa yuhibbul Islam wa ahlul Islam wa man huwa bil 'aks. Telah tertuliskan di sisi Allah, siapa saja orang yang akan diberi taufik, akan diberi ilham, dibukakan hatinya kepada kebenaran, kepada kebaikan, kemudian mau mengamalkannya dan dadanya dilapangkan untuk Islam, dia mencintai Islam, mencintai orang-orang yang berpegang kepada Islam, dan Allah sudah tetapkan pula waman huwa bil aqs, siapa orang-orang yang dalam keadaan sebaliknya. Kullu dzalika sabiqun fi ilmillahi ta'ala wa kitabihi sabiq. Semua itu telah tertuliskan di dalam pengetahuan Allah dan catatannya yang terdahulu di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Bida annana la na'lamu hadha sir, meskipun kita tidak mengetahui rahasia ini. Wa nahnu mutalabuna bi zahir syariah. Kita hanya dituntut untuk melaksanakan syariat yang tampak oleh kita. Alaina an natluba min Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah fi kulli lahdhah. Maka kewajiban kita adalah meminta kepada Allah pada setiap kesempatan untuk diberi hidayah. Idqad yakunu minal asbab li ayyukhlisallahu 'abdahu mimma tawarrata fih. Karena doa itu bisa menjadi sebab seorang hamba Allah lepaskan dari kehancurannya. Al-iktharu minad du'a wallujuu ilallah, yaitu memperbanyak doa dan kembali kepada Allah. Kama sayati fi asbabin syirahis sadr, sebagaimana yang akan datang pula penjelasannya di dalam sebab kelapangan dada. Ya, banyak meminta kepada Allah untuk diberi hidayah. Makanya satu hal yang bahkan rukun di dalam rukun sholat yang kita lakukan selama 17 rakaat pada setiap harinya, Di antara bacaan yang harus kita baca adalah surat Al-Fatihah, yang di antara surat itu ada ayat yang mengatakan kita berdoa kepada Allah, ihdina as-siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ini yang selalu kita minta, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Kita selalu meminta kepada Allah. Tapi doa kita ini, yang namanya doa itu tidak boleh hanya meminta saja, harus ada apa? Usaha. Kalau tidak, omong kosong itu namanya gedebus. Ya, mulut kita sampai capek meminta kepada Allah, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, tapi kita enggak punya usaha untuk menempuh jalan yang lurus. Ya sama saja. Usahanya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah, selalu diberi bimbingan oleh Allah menempuh jalan yang lurus. Di antara usaha kita adalah belajar, karena itu bahagian dari hidayah Allah. Ya, belajar. Belajar, belajar, belajar. Supaya hati kita juga nantinya terbukakan untuk mengamalkan Islam, apa yang sudah kita ketahui dari apa yang kita pelajari. Ya, orang berilmu itu selamat jalannya, lurus jalannya. Apalagi ilmunya itu bisa membawanya untuk terbuka hatinya kepada Islam, mengamalkan apa yang dia ilmui. Khalas. Dia berdoa, usahanya maksimal. Ya. Tidak akan seorang itu bisa mendapatkan jalan yang lurus, hatinya dibukakan hidayah oleh Allah, kalau dia enggak pernah belajar. Ya. Makanya orang yang jarang ngaji, jarang belajar Islam, ya ibadahnya asal-asal saja. Meskipun di dalam setiap salatnya dia mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. Tapi coba lihat kehidupannya. Apa jalan lurus yang sudah Allah berikan kepada dia? Ya, kehidupannya penuh dengan kemaksiatan. Ya, rezekinya datang dari harta riba. Dikasih tahu ini riba, dia tidak mau tahu. Bahkan dia marah kalau dibilang itu riba. Sebagai contoh. Padahal dalam salatnya dia mengatakan ihdina shiratal mustaqim. Karena dia hanya doa tapi enggak ada usaha, dia enggak pernah belajar ngaji tentang Islam dengan baik, sehingga dia tidak tahu apa itu jalan yang lurus yang dia minta sama Allah itu apa. Ya, dia minta ditunjukkan jalan yang lurus tapi dia sendiri tidak mau memperbaiki diri kepada jalan yang lurus. Ya, makanya jangan pernah kita meninggalkan semangat untuk belajar Islam, siapapun kita. Ya, setiap kita ini harus berpikir, gimana saya semakin tambah hari, semakin tambah waktu, semakin tambah usia, ilmu keislaman saya itu lebih baik dari sebelumnya, sehingga saya bisa lebih baik dalam berislam. Itu harus jadi renungan kita, cara kita untuk berpikir menjadi muslim yang lebih baik. Ya. Tapi kalau kita merasa puas dengan yang sudah ada, ya sementing saya ginilah, sudah, wis, gak mungkin sudah saya lebih baik. Udah saya yang penting, pakai kuplu, jubahan, sholat, puasa. Apalagi, Anda tidak akan pernah lebih baik. Meskipun setiap saat Anda meminta untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, Anda tidak akan bisa lebih baik. Bahkan mungkin bisa jadi keislaman yang sudah ada itu akan terkikis ketika Anda tidak memperkuatnya dengan keilmuan. Orang kalau sudah jauh dari majelis kajian, ya, pengetahuan tentang Islamnya, bahkan keimanannya akan terkikis sedikit demi sedikit. Apalagi kalau sudah sibuk dengan kehidupan dunia, itu sudah pasti. Gak perlu contoh. Bahkan kita sendiri mungkin pernah merasakan dan mengalaminya kalau kita mau jujur. Ya enggak? Ya. Jadi kita harus punya target sebetulnya. Bagaimana saya bisa belajar mempunyai keilmuan yang lebih baik tentang Islam? Tinggal masalahnya kita mau serius tidak menyongsong hidayah Allah itu. Kalau kita mau serius, kita punya target. Dalam setahun ini apa yang harus saya pelajari dan saya kuasai? Misalnya, oh saya ingin menguasai bahasa Arab lah, karena itu kunci untuk mempelajari Islam. Masa dalam setahun tidak ada satu kitab kecil pun yang bisa kita selesaikan dalam belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu mudah, asal kita serius dan sungguh. Tapi kan kita gak pernah terbetik untuk bisa gitu. Merasa tidak mungkin. Padahal tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sungguh-sungguh menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dalam setahun ini saya hafal paling tidak setengah juz lah. Masa setengah juz gak bisa kalau kita serius? Sesibuk apapun kita. Nah, artinya kita harus punya target untuk lebih baik. Kalau kita punya target kesungguhan untuk menyongsong hidayah Allah dalam bentuk ilmu, insya Allah keislaman kita akan lebih diperbaiki oleh Allah. Itu pasti. Tapi kalau kita gak pernah serius untuk memperbaiki keislaman kita dengan menyongsong hidayah Allah, mempelajari ilmunya dengan lebih baik, ya kita akan gini-gini terus, bahkan lebih kurang dari sebelumnya. Karena hidayah Allah itu ada dua. Dimulai dengan hidayah tentang ilmu penjelasan Islam, yang diistilahkan dengan hidayah al-irsyad wa-dilalah wal-bayan. Nanti akan diiringi, kata Syekh, dengan hidayah at-taufiq wal-ilham. Hati kita baru dibukakan oleh Allah untuk mencintai dan merasa senang dengan Islam. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala memperbaiki kita, memberikan kemudahannya bagi kita sehingga kita bisa mempelajari Islam dengan baik, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala membuat hati kita semakin mencintai Islam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dihidupkan di atas Islam dan juga diwafatkan di atas Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dulu, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu zuhur. Allahumma